بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan lagi pembacaan kitab التوحيد للشيخ صالح الفوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Dan kita masuk pada yang ketiga dari fasal yang pertama. Al-thalith qala hafizahullah. Al-thalith yang ketiga. Bayanu manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah penjelasan tentang kedudukan beliau Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullahu ta'ala: la ba'sa bi bayani manzilatihi bi madhihi sallallahu alaihi wasallam bima maddahahu Allah bih. Tidak mengapa, boleh menjelaskan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan memujinya, memuji beliau, memberikan pujian kepada beliau. Manakala pujian tersebut sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dari pujian yang Allah puji beliau sallallahu alaihi wasallam, yang Allah memujinya. Wa dzakara manzilatahu allati faddalahu Allah biha. Wa i'tiqada dzalik. Aw wa dzikri manzilatihi allati faddalahu Allah biha wa i'tiqadi dzalik. Dan menyebut kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada beliau keutamaannya, dan meyakini hal tersebut. Falahu sallallahu alaihi wasallam المنزلة العالية allati anzalahu Allahu fiha. Bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kedudukan yang tinggi yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, tetapkan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa Abdullah wa rasuluh, yaitu dia sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Wa khiyaratuhu fi khalqihi, dan pilihan orang, pilihan yang Allah pilih dari makhluknya. Wa afdalul khalq ala al-itlaq, dan secara mutlak beliau adalah orang yang paling utama dari kalangan makhluknya. Wa huwa rasulullah ila an-nasi kafah, dan beliau adalah utusan Allah yang Allah utuskan kepada manusia. Wa ila jami'i thaqalainil jin wal ins, dan kepada jin dan manusia, seluruh dari kalangan jin dan manusia. Wa huwa afdalur rusul, dan beliau adalah orang yang paling utama dari kalangan para rasul. Wa khatam nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah beliau. Baik. Ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau fahfidhullah menjelaskan bahwa boleh bagi seorang menjelaskan, menyebutkan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Boleh memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memang ini kita diajarkan untuk memuji beliau. Namun hal tersebut harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dari pujian yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melebihi dari itu atau bahkan berlebih-lebihan, melampaui batas. Ya. Dan tentunya meyakininya. Dan telah kita ketahui, jelas nampak bagi kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang dari pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang tinggi yang telah Allah tetapkan, berikan kepada beliau, yaitu apa? Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Maka ini adalah seutama-utama pujian yang selayaknya kita dari umat beliau pula menyebutkan dengannya. Tidak boleh ya berlebihan, melampaui batas, lebih dari itu. Dan ini sudah kita dapati penjelasannya sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang tinggi, ini adalah manzilah aliyah, kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai hamba Allah dan utusannya. Dan telah kita ketahui pula bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pilihan yang Allah pilih dari kalangan makhluknya. Beliau seutama-utama manusia dari kalangan makhluknya. Secara mutlak, bahkan secara mutlak beliau adalah orang yang paling utama dari kalangan makhluknya. Diutus kepada manusia secara keseluruhan, kepada jin dan manusia, beliau seutama-utama rasul dari kalangan para rasulnya, beliau penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberadaan yang seperti ini, beliau tidak mau untuk dipuji lebih dari apa yang telah Allah tetapkan dari pujian, yaitu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Baik. Qad syaraha Allahu lahu sadrahu. Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada beliau sallallahu alaihi wasallam dan melapangkan bagi beliau penyebutannya. Wa ja'ala dhillah was-sighar. Wa ja'ala dhillata was-sighara 'ala man khalafa amrih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehinaan dan kerendahan terhadap orang yang menyelisihi perintah beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kerendahan, kehinaan bagi siapa saja yang menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita dan rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang memiliki maqam al-mahmud, tempat yang terpuji, ya, al-maqam al-mahmud, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu mengangkatmu, ya, pada tempat yang terpuji. Baik. Ayuha talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah keberadaan dan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana tadi kita telah dengarkan apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah tentang keberadaan dan kedudukan beliau yang utama, orang yang paling utama dari kalangan makhluknya secara mutlak, alal itlaq. Ya, sehingga dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam surat Al-Isra, maqaman mahmuda, adalah tempat yang di mana dari kalangan yang awal dan akhir memujinya, yaitu tempat di mana di situ adalah beliau sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, ya, yaitu tempat yang disebut dengan syafa'atul uzma, yaitu di mana para makhluknya al-khalaiq meminta syafaat, mendatangi kepada kalangan para nabi, ya, meminta syafaat mendatangi dari kalangan nabinya, ya, yang pertama mereka datang kepada Nabi Adam minta syafaat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, ya, tentang syafaat, ketika makhluknya minta syafaat datang kepada nabi yang pertama itu Nabi Adam, ya, kemudian setelah itu Nabi Adam mengatakan untuk datang kepada rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihissalam. Kemudian mereka mendatangkan Nuh, kemudian Nuh mengatakan kepada Ibrahim, kemudian mengatakan kepada datang kepada Musa, kemudian suruh datang kepada Isa, seterusnya, yang semuanya dari kalangan nabi dan rasul ini tadi, ya, tidak bisa, ya, berudur tidak diizinkan berikan syafaat kepada makhluknya tersebut. Sampai kemudian mereka ya disuruh untuk datang meminta syafaat kepada Sayyid Waladi Adam, yaitu Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di waktu yang waktu tersebut adalah waktu atau keadaan yang genting, ya, dan sempit. Tidak ada yang, tentunya tidak ada yang bisa menolong, ya, memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka minta syafaat pada para nabinya, yang dari nabi-nabi tersebut pun berudzur untuk memberikan syafaat sampai kemudian kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah, ya, fayasfa ya inda Rabbih. Beliaulah yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada makhluknya tersebut di sisi Rabb-nya. Ya. Sehingga inilah yang disebut dengan apa? Maqam al-Mahmud. Allah taala a'lam bis-shawab. Baik. Dan beliau juga menjelaskan, qala ai, yakni menjelaskan tentang ayat tadi dari surat Al-Isra tentang maqam Al-Mahmud, ai al-maqam alladhi yuqimuhu Allahu fihi lis-syafa'ati lin-nas yaumil qiyamah, yakni tempat yang Allah Subhanahu wa taala menempatkannya, menempatkan beliau pada hari kiamat, lisyafa'atin linnas, untuk memberikan syafaat kepada manusia. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan secara ringkas, ketika manusia meminta syafaat mendatangi para nabinya, yang kemudian di akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia. Maka maqamul mahmud, al-maqamul ladzi yuqimuhu Allahu fihi lisyafa'at linnas yaumil qiyamah. Tempat di mana Allah menempatkan beliau untuk memberikan syafaat kepada manusia nantinya di yaumul kiamah. Liyurihahum rabbuhum min siddatil mawqif, yakni untuk menenangkan mereka, menghibur mereka dari keadaan, ya, situasi yang sangat genting di waktu itu. Wa huwa maqamun khasun bihi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat idolah tempat yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, duna ghairihi minan nabiyyin, tidak untuk selainnya, tidak diberikan kepada selainnya dari kalangan nabinya. Ya, khusus bagi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu beliau adalah afdalur rusul, rasul yang paling utama dari kalangan nabinya. Afdal, ya, al khalq ala al itlaq, orang yang paling utama dari kalangan makhluknya secara mutlak, memiliki keutamaan yang tinggi. Wa huwa akhshal khalq lillah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqahum lahu, orang yang paling bertakwa pada Allah. Wa qad nahallahu an raf'is saud, bahkan dengan keberadaan tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang meninggikan suara, mengangkat suara, ya, pada beliau sallallahu alaihi wasallam, bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam. Wa athna 'ala alladhina yaghudduna aswadahum indahu, dan Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya tentang beliau, ya, atau larangan untuk meninggikan atau mengangkat suara pada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan untuk merendahkan suara. sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam ayat 2 sampai 5. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan, mengangkat suara kalian melebihi nabi, suara nabi, apa, suara atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian mengeraskan perkataan kalian, ya, pada beliau sallallahu alaihi wasallam seperti kalian mengeraskan perkataan atau pembicaraan suara kalian pada sebagian kalian terhadap sebagian kalian yang lain. Yang demikian ini bisa menjadikan apa? Dihapusnya amalan-amalan kalian dalam keadaan apa? Kalian tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Ya, wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaik, mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji hati-hati mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun adzim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil min wara'il hujurat, dari belakang luar kamar, ya, al-hujurat yakni kamar-kamar dari azwajuh, yakni kamar apa, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak memahami. Di sini Allah menyebutkan tentang al-A'rab. Yunadun, mereka memanggil Nabi Muhammad, menyeru. Ya, yaitu mengisahkan tentang al-A'rab, orang-orang Badui yang memanggil beliau langsung dengan nama beliau karena memang sifat mereka. Ya, nanti akan kita dapati sedikit penjelasan. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar, ya, sampai engkau keluar menuju mereka, menemui mereka, lakana khairan lahum, maka sungguh ini lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala maha ghafur, zat yang maha mengampuni lagi maha bijaksana, maha menyayangi. Taib, ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan apa yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman pada orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan suatu adab yang mulia, ya, yaitu adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu permasalahan, yaitu dalam hal pembicaraan, kalam, ucapan, yaitu tidak boleh mengangkat tinggi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, fauqa sautihi, melebihi apa ucapan atau perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pula mengeraskan suaranya bil qaul. Allah mengajarkan adab ini, justru yang Allah ajarkan adalah apa? Yaghuddu saut, merendahkan suara terhadap beliau. Ya, berbicara dengan biadabin walin, dengan adab dan kelembutan. Dengan pengagungan dan pemuliaan kepada beliau. Ya. Dan tidak boleh, ya, terhadap beliau kita seakan-akan berbicara kepada sesama kita. Ya, ba'dukum li ba'd. Bahkan harus yumayyizu, bahkan kita harus membedakan kita, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan yang lain harus dibedakan dalam hal bicara, ya, dibedakan dari yang selainnya, dari hak-haknya, ya. Demikian pula tentang kewajiban keimanannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kecintaan. Dari sisi kecintaan berbeda, kita harus lebih mencintai beliau dibandingkan selainnya siapapun, ya. Kita harus apa? Mencintai beliau lebih dibandingkan siapapun. Sampai pun kerabat yang paling dekat dari kita, ya, maka kita lebih mengutamakan kecintaan pada beliau. Karena tidak dikatakan sempurna keimanan sampai kita apa? Lebih mengutamakan kecintaan kita kepada beliau dibandingkan yang lainnya. Nah, ketika seorang tidak menjalani hal-hal tersebut, maka bisa jadi akan terhapuskan amalan-amalan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Kata Allah, ya, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Karena yang namanya al-adab, adab bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk dari salah satu sebab diterimanya amal. Kemudian di ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan orang-orang yang merendahkan suaranya pada beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang Allah uji hati-hati mereka untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Di sini di ayat yang ketiga ini Allah memuji orang-orang yang merendahkan suaranya. Allah memuji mereka, menguji mereka, menguji hati mereka untuk bertakwa, ya, menguji dan memberikan cobaan hati, kepada hati mereka. Yang dengan itu nampaklah hasilnya yang menjadikan baik hati-hati mereka, menjadikan ketakwaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah janjikan kepada mereka al-maghfirah li dzunubihim, ampunan terhadap dosa-dosa mereka, ya, yang terkandung padanya apa? Hilangnya kejelekan dan sesuatu yang dibenci. Demikian pula al-ajrul azim, pahala yang besar, ya, yang tidak ada yang mengetahui sifatnya kecuali Allah semata. Ya. Dan dari pahala yang besar tersebut padanya ada yang, ya, sifat kecintaan atau rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala menguji hati-hati mereka bil amri wan nahi, dengan perintah dan larangan. Wa sara qalbuhu salihan laha wa man lam yakun kadhalik alima annahu la yasluh lit taqwa, sehingga dengannya pula menjadilah hatinya baik, ya, dan yang tidak mengamalkan satu adab tadi, yaitu merendahkan atau bahkan menyelisihinya, ya, maka tidak pantas baginya menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala dari ketakwaan. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-A'rab. Ya. Yaitu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa, manusia atau orang dari kalangan Al-A'rab, Arab Badui, pegunungan, pedesaan. Ya. Yang dikenal yang namanya Arab Badui, ya, pegunungan, pedesaan, itu memiliki sifat jafa, kaku, keras, kasar. Ya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka, Al-A'rab. Sehingga ketika kita mendapati mereka, mereka lebih apa namanya, dapat dalam bahasa kita dapat dimaklumi karena memang sifat mereka memiliki sifat jafa, keras. Ya. Sehingga di dalam ayat menyebutkan apa? Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat. Yunadun, mereka ini yang menyeru Nabi, yaitu memanggil Nabi secara langsung bahkan dengan namanya. Ini orang Arab, orang Badui. Ya Muhammad. Ya. Nah. Baik. Yaitu menyebutkan bahwa mereka datang, ya, ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam dari luar, mereka memanggil dari miwara'il hujurat, disebutkan dalam ayat, ya, di luar, di luar rumah, luar dari kamar-kamar istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau bersabar, tidak, mereka tidak beradab, mereka menginginkan untuk apa? Cepat keluar. Ini Arab, ya, orang Badui. Mereka kalau menyeru Nabi dan Rasul kita, tidak ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi apa? Langsung namanya, ya Muhammad. Ini Arab, orang Badui seperti ini. Mereka memiliki sifat apa? Kaku, kasar, keras. Orang pegunungan, pedesaan. Ya. Dan ini biasanya dimaklumi, biasanya orang pegunungan seperti itu. Allah alam. Apalagi orang-orang Arab ini di pegunungan, di dari kalangan orang-orang Arab. Yang diinginkan mereka, ukhruj ilaina, cepat keluar ke menemui kita. Ya. Oleh karena itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang Arab ini kebanyakan mereka apa? Tidak berakal. Ya. Tidak memiliki akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak memahami. Ya memang mereka tidak apa ya, tidak memiliki adab. Yang dikatakan oleh Allah la ya'qilun, kebanyakan mereka la ya'qilun, tidak memiliki akal karena tidak memiliki adab sama sekali kepada Nabi dan Rasulnya. Ya, langsung menyeru dengan namanya. Allah menyebutkan, Allah mencela mereka dengan adamul aql, tidak memiliki akal. Aktsaruhum la ya'qilun haitsu la ya'qilu 'anillahi al-adab ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramih, di mana mereka, ya, orang-orang Arab ini tidak memiliki adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula memuliakannya, menyeru langsung, menyeru saja dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyeru dengan ya Muhammad, ukhruj ilaina. Nah. Kama anna al-aqla wa alamatuhu al-isti'mal al-adab. Ya. Sehingga dari sini, ya, bisa dipahami, orang yang berakal adalah orang yang mengerjakannya dengan adab. Orang yang melakukan sesuatu dengan adab. Ya. Istimalul adab. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, yang jadi syahid di sini adalah ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari firman tersebut? Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di situ adalah inti, yaitu al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus dalam hal apa? Di sini apa yang Allah sebutkan, yaitu tentang kalam, ucapan, ya, suara, ya. Ketika menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan, ya, ketika menyeru nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dengan apa? Ya ayyuhan nabi. Ya, sehingga kalau dalam ayat dalam Al-Qur'an kita dapati ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beliau, Allah menyebutkan dengan ya ayyuhan nabi. Ya, ya ayyuhar rasul dan seterusnya. Dan ini nih yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan kepada manusia agar supaya beradab atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan al-A'rab, ya. Maka itu adalah suatu contoh yang tidak sepatutnya untuk kita contoh, karena itu adalah bukan suatu adab yang mulia. Adab yang mulia adalah adab terkhusus terkait dengan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita menyebut nama beliau sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bishawab. Masih bersambung penjelasan tentang ini, ya. Namun untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.